السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-8. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-19. Ya, silakan dibaca. Mufdal baca Mufdal. Assalamualaikum. Apa tadi ayat berapa Ustaz? 19. 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggalkanlah istrimu di dalam surga dan makanlah apa saja yang kalian berdua sukai. Dan janganlah dekati pohon ini. Sesungguhnya jika kalian dekati, maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Al-wawu harfu 'athfin. Ya munada Adamu. Ya harfu nida Adamu munada. Uskun fi'lu amrin. Anta dhamirnya, fa'ilnya. Al-wawu harfu. Kalau uskun kan fa'ilnya udah ada, anta. Nah, anta ini namanya taukid. Uskun fa'ilnya dhamir mustatir takdirku anta. Anta dhamir sebagai taukid. Al-waw harfu 'athfin. Zawju ma'tuf ila anta. Al-kafu mudhafun ilaih. Al-jannata maf'ulun bihi. Al-fa'u harfu jawab ya Ustaz. Ula ini mubtada min nah itu kul kula kulu gitu. Jadi ini fi'il amr. Iya. Kula fi'lu amrin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu antuma min haitsu jar wa majrur syi'tuma ini fi'il madhi ya Ustaz. Dhamir fa'ilnya dhamir tuma ya, tumanya sebagai fa'il. Al wawu harfu 'athfin. La harfu nafiyan taqaraba fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu antuma hadhihi isim isyarah maf'ul bi asyjarata badal alfa'u harfu jawab takuna fi'lun mudhari'un naqis isimnya dhamir mustatir takdiruhu antuma minadh dhalimina jar wa majrur sebagai khabar dari takuna tafsirnya wa ya adamuskun anta wa zawjuka hawa al jannati fakula min samariha haitsu syi'tuma wala takula min tilka syajarati allati nahahumallahu anha fa'altu ma dhalika kuntuma min adh-dhalimina al mutajawizina hududallahi. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di sekitar surga dan makanlah dari buahnya sesuai yang kalian inginkan. Dengan janganlah kalian makan dari buah dari pohon ini. Ayyanaha lahum. Ini yang dijelaskan kepada keduanya. Dan jika kamu berdua mengerjakan hal itu, sungguh kalian termasuk orang yang zalim yang melampaui batasan-batasan Allah. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. أَحَدُهُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan wahai Adam, ya, tetaplah, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Lalu makanlah kalian berdua apa saja yang kalian inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Akan tetapi janganlah kalian mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Maka kalau kalian mendekati dan memakan buah dari pohon ini, kalian berdua termasuk orang yang zalim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam lalu menciptakan istrinya Hawa, maka Allah menguji ya Nabi Adam dan Hawa agar tidak mendekati satu pohon di dalam surga. Mereka bebas untuk menikmati apapun dalam surga kecuali ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Dan ini adalah tantangan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya manusia itu memang dari dulunya selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan diuji. Dan syaitan akan selalu menggoda manusia. Makanya setelah ini kita akan baca bagaimana syaitan ya menggoda Nabi Adam dan Hawa sehingga akhirnya keduanya pun melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan dibaca. Kuniati baca. Ustaz. Kedengeran ya Ustaz ya suara saya? Ustaz, kedengeran ya suara saya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawaswasa lahumas syaithanu liyubdiya lahuma ma wudiya 'anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma 'an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. 20. Dan syaitan membisikkan kepada keduanya agar memperlihatkan apa yang ditutup dari mereka berdua dari aurat mereka berdua. Dan syaitan berkata, Rob kalian tidak melarang kalian berdua dari pohon ini melainkan agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau kalian berdua tidak kekal di sini selamanya gitu ya. Tidak menjadi orang-orang yang kekal di surga maksudnya. Alfa'u harfu atfin ya, sambungan dari ayat sebelumnya ya. Alfa'u harfu atfin waswasa fi'il madhi dengan fa'ilnya di belakang ya, asyaitonu lahuma jar wa majrur. Asyaitonu fa'il dari waswasa. Alamu lamu ta'lil liyubdiya fi'il madhi mansubun bi lamu ta'lil lahuma jar wa majrur. Ma isi mausul sebagai na'at. Wuria fi'il madhi majhul dengan naibul fa'ilnya kembali ke sebelumnya ke ma. Anhuma jarwa majrur min sawati jarwa majrur hima mudofun ilaih dari sawati. Alwaw harfu atfin qala fi'il madhi dengan dengan fa'il domir mustatir huwa. Ma harfu nafin naha fi'il madhi dengan domir fa'ilnya domir mustatir huwa kuma maf'ulum bih. Fa'ilnya robbu deng. Naha itu fi'il madhi dengan fa'ilnya di belakang robbu kuma. Kuma maf'ulum bih robbu fa'il dengan kuma sebagai mudhofun ilaih. Ani hadhihi jar wa majrur. Ani hadhihi an hadhihi. Oh iya, an enggak ada itunya alif lam ya. An hadhihi jar wa majrur syajarati mudhofun ilaih dari hadhihi. Illa adatul istisna an harfu nasbin wa masdariyin takuna fi'il mudhari nakis dengan al-alifu sebagai isim takun. Mansubun bi'an dulu. Oh iya, mansubun. Oh iya, ya mansubun ya. Fi'il mudhari nakis mansubun bi'an dengan al-alifu sebagai isim takun. Malaka ini khobar takun. Au harfu atfin takuna fi'il mudhari nakis mansubun maktuf ke takun sebelumnya. Mansubun di'an dengan al-alifu sebagai isim takun. Minal kholidin jar wa majrur sebagai khobar dari takun. Gitu ya. Tafsirnya. Fa'al qasyayatanu li adama wa hawa'a wasata waswasatan iya enggak ada itu ya nakira waswasatan liqa ya liqa'ihima ada ta'lilnya liqa'ihima fi ma'tiyatillahi ta'ala bil akli min tilka syajaratil lati nahahumallahu anha litakuna akibatuhumal litakuna akibatuhuma in kasyafa ma tusyara min auratihima waqala lihuma fi muha waqala lahuma ya kan kepada keduanya ya dan dia berkata kepada keduanya. Ya lahuma bukan lihuma. Oh iya lahuma. Waqala lahuma fi muhawalati ya. Nawarkan lahuma fi muhawalatil makri bihima. Makri betul Ustaz. Ya, muhawalatil makri bihima. Innama nahakuma rabbukuma anil akli min sama samari hadhihi syajarati min ajli an la takuna malakaini benar ya malakaini wa min ajli an la takuna minal khalidina fil jannati dan datanglah syaitan kepada Adam dan Hawa dengan membisikkan agar keduanya jatuh atau terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dengan makan buah dari pohon itu ya maksudnya ya. Buah dari pohon itu yang Allah melarang keduanya untuk memakannya maksudnya. Supaya dapat mengakibatkan mereka berdua terbuka apa yang ditutup dari aurat-aurat mereka berdua. Dan syaitan berkata kepada keduanya dengan menawarkan tipu daya kepada dan keduanya. Menawarkan mahawala itu membujuk ya. Ya, berusaha hawala, misalnya sa'uhawil, saya akan berusaha tuh. Oh, ya. Hawala yuhaltatnya berusaha. Berusaha. Dan syaitan itu berkata kepada keduanya dengan berusaha melakukan tipu daya kepada keduanya. Sesungguhnya apa yang Rob kalian larang kepada kalian berdua untuk memakan buah dari pohon ini hanyalah dengan alasan, min ajli kan dengan alasan ya, dengan alasan agar kalian berdua tidak menjadi malaikat-malaikat dan dengan alasan agar kalian tidak menjadi orang-orang yang kekal di surga. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Lalu syaitan pun menggoda keduanya, membisiki keduanya, ya membisiki ya Adam dan Hawa agar mau mendekati dan memakan buah yang terlarang tersebut. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima. Agar menampakkan aurat yang mereka yang selama ini tertutup. Waqala dan iblis berkata, ma nahakuma rabbukuma an hadhi syajarati illa an takuna malakaini. Tidaklah rabb ya kalian berdua melarang kalian mendekati pohon ini kecuali agar kalian tidak menjadi malaikat au takuna minal khalidin atau kalian berdua, ya, agar kan tidak, ya, kalian berdua tidak kekal di dalam surga. Jadi syaitan dengan tipu dayanya, iblis dengan tipu dayanya, menggoda Nabi Adam AS dan istrinya Hawa agar melakukan apa yang Allah larang. Tentu Allah Maha mengetahui, ya, tentang hikmah dibalik semua kisah, tapi dalam kisah yang ini ma'ruf, ya, insya Allah semua, kita semua sudah tahu bahwa pada akhirnya Nabi Adam dan Hawa yang memakan buah tersebut karena digoda oleh syaitan, ya, digoda oleh iblis. Kata iblis, ayo makan, ya, supaya kalian kekal di dalam surga. Padahal jelas-jelas ini adalah larangan, ya. Begitu banyak yang nikmat di surga, tapi akhirnya, ya, Nabi Adam dan Hawa penasaran juga, ya. Penasaran kenapa buah ini dilarang. Makanya kata iblis, ya, kalau kalian makan buah ini, kalian akan kekal dalam surga. Akhirnya mereka pun tergoda, ya. Nanti kita akan baca lanjutan kisahnya. Nah, baca. Nih, Ikhwannya mana ini? Pak Bukhari baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqasahuma inni sama kurang mim. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan setan bersumpah kepada keduanya, terhadap keduanya, sesungguhnya aku untuk kalian berdua termasuk orang-orang penasehat, sebagai penasehat. Amin. Alwau harfu atwin ko sahuma ko sa ko sama fi'lun madi. Huma fa'ilnya domir seta huwa kembali kepada kalau ada fi'il selain domir kayak gini dia maf'ul bihnya bukan fa'ilnya. Oh, ini masih ini iblis syaitan. Huma maf'ul bih. Fa'ilnya setan. Huma jadi maf'ulun bih. Naam. Ini harfu taukidin nasbin. Harfu taukidin wan nasbin, ya, jadi isim inna. Lakuma jar majrur jadi khobar ini. Enggak. Khobarnya antar laminan nasihi. Lakuma jar majrur. Iya, jar majrur aja. Ya. Lamnya. Ya, jar majrur juga. Enggak, afwan. Lamnya lam taukid aja atau musyalah. Lam minan nasihin jar majrur jumlah jar majrur jadi jumlah jar majrur aja udah. Minan nasihin jar majrur sebagai khobarnya inna. Minan nasihin jar majrur sebagai khobarnya inni. Tafsirnya wa aksama firmadi wa aksama syaitanu li adama wa hawa billahi innahu mimman yansahu lahuma fi mishwaratihi alaihima bil akli minasyajarati wa huwa kazibun fi zalika. Dan bersumpah setan kepada Adam dan Hawa demi Allah. Ini bersumpah demi Allah. Bersumpah demi Allah sesungguhnya dia dari orang yang menasehat kepada terhadap keduanya dalam memberi syarat. Oh, dalam syarat terhadap syarat keduanya. Menurut Untuk makan dari buah atau dari pohon pada wahwa, padahal setan berbohong terhadap hal itu. Amin ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan syaitan atau iblis tersebut bersumpah kepada keduanya. Bersumpah kepada Adam dan Hawa Apa katanya? Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku ya hanyalah memberikan nasihat kepada kalian berdua. Nah, ini kedustaan dari syaitan. Ya, bahwa katanya syaitan memberikan nasihat. Nasihat itu kan mengajak suatu kebaikan ya. Padahal yang dilakukan oleh syaitan bukan mengajak kepada kebaikan, bahkan ia mengajak kepada ya bermaksiat dari perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lanjutkan kisahnya. Baca siapa belum baca sebanyak udah Elis ya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadallahuma bighurur. Falamma zaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tabiqa yakhsifan. Wa tabiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa akul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Maka setan itu membujuk keduanya dengan tipu daya. Setelah keduanya memakan zaqa, itu artinya merasakan ya. Merasakan. Setelah keduanya merasakan buah pohon itu, maka tampaklah keburukan keduanya, dan keduanya mulai menutupi dirinya dengan daun surga. Dan Tuhan mereka memanggil mereka keduanya, bukankah aku sudah melarang kalian dari perbuatan antil kuma sajarati dari pohon tersebut, dan telah aku katakan kepada kalian berdua, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. 21 fajar ro'ahuma wa ghorro di irabu udah tersir aja al-mauhat afin dalla fi'il madi huma maf'ulun bi ghurur jar wa majrur. Falamma jadi satu ya Ustaz ya? Enggak, fa-nya mah biasa aja. Fa harfu 'athfin lamma zaraf. Ya. Zaqo fi'il madi fa'ilnya itu alifnya Ustaz. Alifnya. Fa'ilnya alifnya asyjarata maf'ulun bi badat fi'il madi atau ta'nis alamatu ta'nis lahuma jar wa majrur sa'atu fa'il huma mudafun ilaihi wa tawfiqo fi'il madi fa'ilnya al-alifu yahsifani fi'il mudari fa'ilnya alif Ustaz ya? Yeah. Alaihima jar wa majrur mi waroki jarwa majrur aljannati mudafun ilaihi wanada fi'il madi umma maf'ulun bi rabbu fa'il umma mudafun ilaihi alhamzatu harfu istibham lam harfu jazmin anha fi'il madi umma maf'ulun bi antil kuma jarwa majrur. Tapi saya punya pertanyaan. Kenapa fi'il kuma? Kan berdua. Nah, ini namanya kumanya apa namanya? Mudafun ilaihi. Bukan. Apa namanya? Saya sering jelasin. Tasnia. Apa namanya? Khitab. Nah, siapa tuh? Apa? Harfu khitab ya, huruf khitab. Kenapa dinamakan huruf khitab? Karena huruf khitab itu menyesuaikan lawan bicara. Jadi bahasa yang paling pasti ketika menyebutkan zalika dan tilka itu domirnya apa huruf hitopnya menyesuaikan lawan bicara kita. Misalnya kita mau bilang itu pulpen. Nah, kita mau bilangnya kepada orang banyak. Maka bahasa yang paling pasti adalah apa, Bu Delis? Tilkum. Itu adalah pulpen. Di depan kita ada orang banyak, gimana yang paling pasti? Itu adalah pulpen. Itu tuh apa bahasa Arab? Dalika ya. Jadi dalikum qalamun. Kalau di depan kita ada, ya kita mau bilang itu ada pulpen, tapi depan kita satu orang perempuan, kita katakan zaliki qalamun. Ya. Jadi kaf pada dalika itu bukan domir, tapi dia khitab. Ya. Khitab itu menyesuaikan mukhatabnya, menyesuaikan lawan bicaranya. Ya, lanjut. Itu tambahan faedah aja. Asyajarati mudafun ilahi alwaw hatfin akul akul jadi apa istilah apa akul akul itu qala yaqulu fil mudhari. Oh, fil mudhari. Ini kan matuf dia, kenapa dia, kalau ibu nanya kenapa dia majzum, karena matufnya ke anak. Karena dari anakuma tadi ya. Akul lakuma akul fi'lun mudhari'un maktufun ala anha lakuma jarwa majrur. Ini apa ilnya? Apa ini, Ustaz? Fa'ilnya. Oh, fa'ilnya setan. Entar dulu. Aneh ini. Kan qala yaqulu, Bu. Memang kalau fi'il-fi'il mu'tal ajaf itu ketika majzum dia ada yang dibuang hurufnya. Kan asalnya aqulu gitu ya. Qala yaqulu kan aqulu, tapi kalau ada lam jadinya lam aqul. Bunyinya dibuang. Jadi fa'ilnya adalah ana. Oh, fa'ilnya ana. Nah, Ustaz. Lakuma jarwa majrur inna harfu tarkidi manasbin asyaitana isim inna lakuma jarwa majrur aduun khobar mubinun na'ab Ustaz ya. Naam. Wajarra'ahuma wagharrahuma fa'akala minasyajaratil lati nahakumallahu anil iktaroba minha. Anil iktirabi. Anil iktirabi minha. Falamma akala minha inkasyafat lahuma auratuhuma. Auratu aurati Ustaz. Auratu kan fa'ilnya inkasyafat ya. Auratuhuma. Wazala ma satarahumallahu bihi qoblal mukhalafati. Fa akhoza yalzakona. Yalzakoni dua sahnya. Ba'do warok kol jannati. Ba'do, ini kan udah mafulbinya, berarti setelahnya pasti berkira ini. Ba'do warokil jannati. Warokil jannati. Ala auratihima. Wanadahuma rabbuhuma jalla wa'ala alam anhakuma anil akli min tilka syajarati wa akul lakuma inna syaitana lakuma aduun zahirun zahirul adawati wa fi hazihil ayati dalilun ala an kasyafal aurata ala anna kasyafal aurata kasyafal aurati. Ini kan isimnya aneh ini. Dalilun ala anna kashfal aurati min izaimi. Kok izaim? Min azaimil umuri. Min azaimil umuri. Wa annahu kana walam yazilla. Walam yazal. Walam yazalla. Bukan walam yazalla, alam yazal aja. Oh ya, dalamnya Ustaz ya. Walam yazal mustahajanan fit tibai mustaqobahan fil uquli. Ya. Maka kena keduanya karena membujuk keduanya, karena setan itu membujuk keduanya, maka mereka berdua memakan buah dari pohon itu yang Allah telah melarangnya mendekatinya. Maka tatkala keduanya memakan buah pohon itu, terbukalah aurat dari keduanya, apa yang maka hilang apa yang menutupi keduanya, sebelum maka hilang apa yang telah Allah tutupi untuk keduanya sebelum mereka melakukan pelanggaran, gitu, Ustaz. Maka keduanya mengambil daun surga dan menempelkannya pada menutupkannya pada aurat mereka. Tuhan mereka menyeru kepada mereka berdua, apakah tidak? Bukankah aku sudah melarang kalian berdua untuk memakan buah pohon itu? Dan telah aku katakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, permusuhannya terhadap kalian berdua. Dan pada ayat ini terdapat dalil bahwa membuka aurat adalah perkara yang besar. Dan sesungguhnya dia adalah. Lam yazal itu temannya Kana ya. Kan wa mazala wa man fakka. Mazala ini bisa pakai, pokoknya yang penting ada nafinya, boleh ma, boleh lam. Di lam yazal itu senantiasa artinya. Oh, sesungguhnya dia setan itu senantiasa menggelincir. Bukan setan. Membuka aurat itu senantiasa dianggap mustahjanan. Oh. Punya kembali ke muka aurat ya Ustaz. Sesungguhnya membuka aurat itu akan selalu dianggap tercela di dalam tabiat manusia. Selalu dianggap tercela dalam tabiat manusia. Mustahbahan dianggap jelek dan merupakan pandangan buruk di dalam akal. Dan dianggap jelek bagi akal. Amin ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Ini kembali ke muka aurat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadallahuma bighurur. Falamma daqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah. Wa nadāhumā rabbuhumā alam anhakumā 'an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Lalu syaitan pun membujuk keduanya bihur dengan tipuan, dengan tipu daya. Ya, jadi syaitan terus-menerus membujuk Adam dan Hawa sehingga akhirnya keduanya pun terperdaya, ya. Falamma dhaqa asy-syajar, maka ketika keduanya mulai merasakan ya buah dari pohon yang dilarang tadi, badat lahuma sawatuhuma, ya, maka nampaklah aurat dari keduanya. Di sebelum-sebelumnya Nabi Adam dan Hawa itu ya tertutup auratnya, kalau tutup mereka dengan pakaian. Ketika mereka memakan buah tersebut, sebagian ya ulama menamakan dengan buah khuldi, ya, mengambil ibarat dari ayat ini autakuna minal khalidin, ya, karena syaitan mengatakan kalau Adam dan Hawa memakan buah tersebut maka dia akan abadi kekal di dalam surga, makanya ada yang mengatakannya sebagai buah khuldi. Nah ketika keduanya mulai memakan buah tersebut, tiba-tiba tersingkaplah aurat keduanya, wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Lalu keduanya pun ya bergegas mencari, berusaha menutup diri mereka dengan daun-daun dari surga. Wa nadahuma rabbuhuma. Kemudian Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, menyeru mereka. Kemudian Allah berfirman, alam anhakuma 'an tilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari kedua pohon tersebut? Wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dan aku telah mengatakan kepada kalian berdua, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian memakan buah yang dilarang tersebut padahal aku telah melarangnya? Dan aku pun telah menjelaskan kepada kalian bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tapi inilah budaya syaitan, dan memang ada hikmahnya ya. Semua terjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kejadian ini, ya Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dan hidup di bumi sampai saat ini. Tapi kita yakin bahwasanya manusia akan kembali kepada surga. Tentu bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya ya, perkara aurat ini termasuk perkara yang besar ya, perkara yang besar. Dan dia senantiasa akan dianggap sebagai sesuatu yang jelek ya dalam tabiat manusia. Makanya kalau ada orang barat yang menyerukan kebebasan, maka tetap aja, bahkan orang barat sendiri pun tentu di antara mereka masih banyak orang-orang yang menganggap tabu ya. Yang namanya membuka aurat. Karena ini fitrah-fitrah manusia. Nah, ya, silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Qala fi'lun madin al-alif sebagai fa'ilah. Naam. Ya, robba maf lafzul apa robba maf'ulun bi na mudhofun ilai. Robba itu munada, jadi asalnya ya robbana gitu. Oh, nah. Robba munada ya, Ustaz ya. Na mudhofun ilai. Zalamna fi'lun madin, na sebagai fa'il, anfusa maf'ulun bi, na sebagai fa'il mudhofun ilai. Al-waw harfu atfin, in harfu syartin, lam harfu jazmin, taghfir fi'lun mudhari'un majzum bilam, lana jar wa majrur sadar sebagai maf'ulun bi. Al-waw harfu atfin, tarhamna fi'lun mudhari'un fi'lun madin, enanya sebagai fa'il, alamu lamu taukid sari, sungguh. Nakuna fi'lun madhi nakis, alwawu sebagai fa'il, biti solihi bi nun taukid nun ya. Taukid sari. Minal khasirina jar wa makro. Qala isimnya nakunana mana isimnya? Alwaw sa? Bukan. Oh. Nahnu ya. Nahnu oh ya. Nansa nahnu sebagai isim nakun. Baik. Qala Adamu wa Hawa'u rabbana dzalamna anfusana bil akli minasyajarati wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna mimman adha'u hadhum fi dunyahum hum ya ya fi dunyahum wa ukhrahum wa hadhihi al kalimatu hiya allati talaqqaha adamu min rabbih fada'a biha fataballahu alaihi. Telah berkata Adam dan Hawa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami dengan memakan pohon dari pohon, dan jika engkau tidak mengampuni kami, menyayang kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Adoum lalai saja. Bukan, kami akan termasuk apa? Orang yang kehilangan. Kami termasuk orang yang kehilangan kesempatan saja. Adoum itu bagian. Oh, sempat kehilangan bagian di dunia dan akhirat. Saja. Nah. Mereka, dan ini kalimat yang dikatakan Adam saja. Ya, maksudnya yang dia, yang Adam dapati dari Rabb-nya. Oh, yang Adam dapati dari Rabb-nya, maka dia berdua berdoa, mereka berdoa dengannya, maka Allah mengampuni atasnya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyak syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya pun berkata, yaitu Nabi Adam dan Hawa, rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami akan termasuk ya sebagai orang yang merugi. Ini bedanya ya iblis dan manusia. Iblis setelah menyadari kesalahannya, bukannya bertaubat, dia malah bersumpah minta tenggat waktu sama Allah Subhanahu wa taala agar menggoda manusia. Sementara Nabi Adam alaihi salatu wassalam segera setelah melakukan dosa ya, kemudian dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, lalu keduanya menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seharusnya sifat seorang muslim ya. Seorang muslim itu kalau misal terjatuh pada kesalahan, pada kemaksiatan, segeralah bertaubat dengan istighfar ya, atau dengan membaca doa ini. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ya Allah pun menerima taubat dari Adam dan Hawa. Bagaimana bentuk penerimaannya? Bentuk penerimaannya ya kalau misalnya iblis itu ya dijamin oleh Allah akan masuk dalam neraka, sementara Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Hawa ya dijamin masuk surga. Adapun anak keturunannya, maka ya Allah akan mengujinya apakah dia beriman kepada Allah ya, melanggar perintah apa melaksanakan perintah Allah atau malah melanggarnya. Siapa saja di antara ya anak keturunan Nabi Adam yang beriman kepada Allah lalu melaksanakan perintahnya, menyuruh larangannya, maka balasannya adalah surga. Sebaliknya, siapa saja dari keturunan Nabi Adam yang melanggar perintah Allah ya, tidak mau melaksanakan ketaatan, malah melanggar larangan Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Nah. Ya, saya akan dibaca umum Mikael ya. Halo Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan Allah berfirman, turunlah kamu sekalian dari surga ya Ustaz. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai dan bagi kamu tempat kediaman dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Qala fil madi, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, ihbitu fil amr, al-wawu sebagai fa'il, ba'du mubtada, kum mudhafun ilaihi, liba'din jar majrur, aduhun khobar, al-wawu harfu atfin, lakum jar majrur sebagai khobar muqaddam, fil ardi jar majrur, mustaqorun mubtada muakhir, al-wawu harfu atfin, mata'un maktuf, ilahin jar majrur. Qala ta'ala mukhataban. Mukhataban. Ya mukhataban. Kan ada tulisan. Qala ta'ala mukhataban Adama wa Hawa'a wa Iblisa. Ihbitu minas samai ilal ardi. Wasayakunu ba'dukum li ba'din aduwan. Walakum fil ardi makanun tastakirru nafihi. Ya benar, Afan. Benar. Muktada ya. Watamat ta'una. Gimana? Tamat ta'a ya tamat ta'u. Berarti tatamat ta'una. wa tatamatta'una ilang qida'i ajalikum. Nah. Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman berkata kepada Adam, Hawa dan Iblis, turunlah kalian dari langit ke bumi dan kalian Tamsat. Ya, ya, lanjut. Ya. Dan sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kalian di dunia adalah tempat yang kalian tinggal di dalamnya dan mencari kenikmatan batatamat tauna dan mencari kenikmatan sampai habis ajal kalian. Dengan barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala bihtu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Allah berfirman, ihbitu, ya turunlah kalian semuanya. Ya, jadi Allah mengusir manusia, ya Adam dan Hawa dan juga Iblis. Ba'dukum li ba'din adu, ya sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Jadi Iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mereka akan selalu berusaha menggoda manusia agar satu tempat sama mereka di akhirat, yaitu di neraka. Wala'iyadu billah. Walakum fil ardi mustaqar. Ya. Dan kalian memiliki mustaqar, itu dari kata istaqarra. Ya. Tempat tinggal atau tempat menetap di muka bumi. Wa mata'un ilahin. Ya. Jadi bumi itu tempat tinggal dan tempat mata'un, ya, menikmati nikmat Allah yang ada di bumi. Ilahin. Sampai ajal yang telah ditetapkan. Ya, jadi karena kejadian ya Nabi Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang, akhirnya keduanya diusir ya dari surganya Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi. Nah, kita lanjutkan. Baca Pak Edi. Nah, Mas Tad. 25 maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di dalamnya kalian, di dunia kalian akan hidup, dan di dalamnya kalian akan mati, dan di darinya kalian akan dibangkitkan. Qala fil madhi, dhamirnya mudhammar mustatir, kembali ke Allah. Fiha jar majrur, tahyauna fi'il mudhari, alwawu sebagai fa'ilnya, alwawu sebagai alwawu harfu athfin, fiha jar majrur, tamutuna fi'il mudhari, alwawu sebagai fa'il, alwawu huruf athfin, minha jar majrur, tukhrajuna fi'il mudhari majrur, alwawu sebagai naibul fa'il. Qala Allahu ta'ala li Adama wa Hawa wa dhurriyyatiha wa dhurriyyatihima fiha tahyauna ay fil ardi taqduna ayyama hayatikum dunya wa fiha takuna wa fatakun. Ini enggak ada yang bikin dia masuk kan, wa fiha takunu gitu aja. Wa fiha takunu wa fatakum wa minha yukhrajukum rabbukum. Yukhrijukum rabbukum. Wa yuhsirukum ahya'a yaumal yaumal ba'si. Ya, ini maksudnya ahya'a ya, ahya'a yaumal ba'si. Ahya'a yaumal ba'si. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, kepada Hawa dan kepada turunan keduanya, di dunia kalian akan hidup, yaitu maksudnya di dunia kalian akan menghabiskan waktu di dalam di dunia, dan kalian akan menghidupkan waktunya, dan kemudian kalian akan dikeluarkan dari, dan Tuhan kalian akan mengeluarkan kalian dan akan mengumpulkan kalian pada hari kebangkitan. Naam ya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman kepada Adam, Hawa dan anak keturunannya, fiha tahyauna, di dalam bumi itu tahyauna, kalian hidup. Wa fiha tamutuna, dan di dalamnya juga kalian mati. Wa minha tukhrajun, dan darinya lah kalian akan dikeluarkan kembali. Maksudnya nanti pada hari kiamat semua yang telah mati akan dikeluarkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan amalan. Jadi sedangnya di sunnatullah, ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejak dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam ke muka bumi, maka manusia ya akan menghabiskan waktunya di muka bumi sampai datang hari kiamat. Setelah itu baru nanti ada al-hisab, hari perhitungan, dan al-jaza, hari pembalasan. Baru ya sebagian mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagiannya lagi akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin untuk materinya sampai sini dulu ya. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Bu Dewi bertanya ayat 19, apa Ustaz, kula takroba takuna, kayaknya itu mutasil alif ya Ustaz, bukan musafir. Ya betul ya. Jadi kan kita pernah membahas ya bahwa kalau untuk fi'il itu ada yang domirnya baris, ada yang domirnya mustatir, ada yang domirnya nampak, ada yang domirnya tersembunyi. Mana yang domirnya baris? Domirnya baris itu kan ada domirnya jelas dan kelihatan, biasanya terletak di akhirnya ya, misalnya ada alif, ada waw, ada nun, ada ya, dan seterusnya. Misalnya kalau di fi'il amr kul, kalau kul jelas mustatir karena setelah lam gak ada apa-apa. Tapi kalau kula ada alif, berarti alif fa'ilnya, kulu waw-nya fa'ilnya, kuli ya-nya fa'ilnya, kula alifnya, kulna nunnya. Itu namanya domir baris karena kelihatan. Pokoknya untuk membedakan mana yang baris, mana yang mustatir, kalau baris itu setelah huruf terakhir dari fi'il tersebut atau lam fi'ilnya, itu ada huruf atau domir tambahannya. Tapi kalau domir yang mustatir enggak ada apa-apa. Kayak akulu, takulu, nakulu, yakulu, ini kan ya enggak ada apa-apanya, lam doang. Nah, ini namanya mustatir. Nanti mustatir ada yang wujub, ada yang jawaz, seperti itu ya. Nah, Pak Edi bertanya, Ustaz, pada ayat 13 setan telah diusir dari surga. Pada ayat 20 setan masih menggoda Adam Hawa surga. Bagaimana menghubungkan ayat 13 dan 21? Apakah setan belum keluar dari surga? Ya, kalau berdasarkan ayat ini, ya setelah Adam, setelah iblis ya tidak mau bersujud, berarti belum diturunkan, masih ada di surga ya. Karena di ayat 24 dijelaskan bahwa semuanya itu diturunkannya setelah kejadian ini, setelah kejadian iblis menggoda manusia, barulah semuanya diturunkan. Karena lafaznya ihbitu, turunlah kalian semuanya dari surga. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya. Jadi pengusiran manusia dan iblis baru terjadi setelah cerita Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari yang dilarang dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Bu Kurniati ayat 19. Ayat 19 coba kita lihat dulu. ayat 19. Wala taqroba. Oh ya, 6. Jadi kalau mau kita lengkapi ya. La taqroba lamnya kan la nahya. La nahya itu kan termasuk huruf jazm ya. Kalau kita mau i'rab lengkap, betul. Taqroba itu fi'il mudhari. Ya majzumun bila an nahya. Tanda jazmnya adalah hasbun nun. Ya. Tanda jazmnya adalah hasbun nun, membuang nun. Asalnya taqrobani, begitu adalah nunnya dibuang. Ya. Nah, ya, jazakillahu khairan buku. Pak Junaidi bertanya, izin bertanya Pak Ustadz, larangan satu-satunya dan sentral kepada Adam adalah untuk tidak mendekati pohon. Ya. Adakah makna alegoris lain atau makna behind the text? Masya Allah. Ya. Makna ya, kontekstual berarti ya, bukan makna tekstual. Ya, dari kata sejarah ini sampai Adam dan Hawa tergelincir dan tergoda. Syukuran ya Ustaz. Nah, ya, kalau kita bicara kenikmatan, memang ya, kalau kita lihat dewasa ini, yang paling banyak menjermuskan orang ke dalam ya dosa dan maksiat adalah urusan perut. Ya. Adalah urusan perut. Ya. Orang-orang korupsi, ya, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang merampok, ya, orang-orang yang apa namanya, menjarah misalnya, mengambil harta orang lain, itu kan urusan perut. Dan memang urusan perut ini seringkali menjadi fitnah, menjadi ujian bagi manusia. Ya. Nabi Adam pun tergelincir karena masalah apa? Masalah perut. Ya. Padahal begitu banyak nikmat yang ada di surga, ya, minta apapun ada, mau apapun ada, hanya ya, dilarang dari satu pohon saja, karena kan redaksinya asyajarah. Syajar itu sebuah pohon. Hanya satu pohon saja. Tapi begitulah manusia ya. Kalau urusan perut, seringkali manusia itu ya tidak ya buta ya. Tidak mandang mana halal, mana haram. Dan ini memang permasalahan kita ya. Apalagi memang hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah terhadap umatnya, yaitu umat akhir zaman Islam, adalah masalah harta. Masalah wanita dan masalah harta. Karena ini memang merupakan ujian. Ya. Jadi pelajaran dari kisah Nabi Adam AS bahwa kita harus menahan diri ya, dari urusan perut. Ya. Jangan sampai hanya karena kesenangan, sementara hanya karena untuk mendapatkan kebahagiaan yang naif, ya, kebahagiaan yang sementara, kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang faktanya penjara itu penuh gara-gara urusan perut. Ya. Kebanyakan kejahatan itu kan kalau enggak membunuh, ya, merampok, mencuri, dan seterusnya. Ya, jadi hikmahnya agar kita yang menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali orang itu kalau urusan perut, apa aja diterabas gitu ya, apa aja dilanggar. Nah, Bu Dewi Mumika bertanya, tilkoma kan isim syarat untuk dua benda. Mengapa asyajar tunggal ya Ustaz? Nah ini kan tadi udah Anda jelasin bahwa kuma itu rujukannya bukan untuk bendanya. Kalau untuk bendanya tilkanya aja. Jadi gini, misalnya kita mau bilang itu adalah pohon. Kepada satu orang laki-laki di depan kita itu bilangnya tilka asyajaratu. Kalau depan kita ada dua orang, dua-duanya laki-laki atau dua-duanya perempuan atau satu laki satu perempuan, maka tilkuma asyajaratu. Kalau misalnya ada laki-laki banyak, tilkum ya syajaratun. Kalau di depan kita perempuan semuanya, tilkunna syajaratun. Jadi itu bukan domir umumikyal, tapi huruf khitab. Makanya kalau tilka sama syajaratun sebenarnya gak akan berubah. Ya, tetap tilka syajaratun. Kumakum ki kumakunna, tergantung yang di depannya, mukhatabnya, lawan bicaranya. Makanya namanya huruf hitop, bukan domir. Ya, jadi kalau kita ngirup zalika sama tilka, jangan bilang kafnya domir. Ya, tapi bilangnya adalah huruf hitop. Kafnya itu kembalinya bukan kepada bendanya, bukan kepada pohonnya kalau dalam ayat ini. Tapi kepada lawan bicaranya. Ya. Paham ya, Mikael ya? Jadi dia huruf hitop ya. Dia menyesuaikan lawan bicara, bukan menyesuaikan benda yang tunjuk. Kalau benda yang tunjuk, ya benda yang tunjuk cukup dengan dalika sama tilka. Kalau mudakar dalika, kalau mu'annas pakainya tilka gitu aja. Tapi kalau huruf khitab menyesuaikan lawan bicara, ya seperti itu. Nah, buku nanti bertanya ayat 22, syajaroti bisa disebut sebagai badal dari simsyaratil kuma, mana ayat 22? Antil kumas syajaroti. Oh iya, kalau irabnya badal dia. Memang badal, memang apa? Tadi mudofun ilai, tadi mudofun ilai. Oh, salah kalau mudofun ilai. Jelas badal ya. Karena kan kalau setelah isim syaro ada isim alif ya, arabia, maka dia pasti jadi badalnya. Ya, jadi memang ini badal. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya tidak menyesuaikan hitab kan jadinya gimana? Antil kas syajaroti gitu ya. Asalnya itu. Tapi kan seperti yang dibilang bahwa bahasa yang paling fasih itu pada isim syaro, huruf hitabnya menyesuaikan mukhatabnya. Karena Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, dua orang kan, maka bukan antil kas syajaroti tapi antil kumas syajaroti. Ya. Tapi kan ya bayangin coba kalau kita tiap kali ngomong isim syaro harus menyesuaikan mukhatab, repot juga gitu ya. Kita harus mikir dulu ini tilka, tilkum apa tilkum gitu. Nah. Jadi sebenarnya aslinya til saja, bukan til, bahkan ti doang. Bu Delis kan nanya tuh. Jadi dari tilka yang benar-benar isi misal itu cuma ti doang. Jadi kita benar sebenarnya tuh kalau ngomong cukup dengan ti saja rotun. Ti madrasatun. Za masjidun. Ya jadi sebenarnya yang benar-benar isim syarat cuma ti-nya doang, Bu. Ti-nya benar-benar cuma ta-nya doang, ti doang. Kan kemarin dari kita bahas lamnya apa namanya? Ada yang masih ingat? Lamnya lam apa? Lam pada zalik dan tilka namanya lam apa? Yo. Siapa yang masih ingat? Bukan tanbi, bukan. Lam apa, yo? Alamu lil bu'di, ya. Alamu lil bu'di, menunjukkan bahwa dia jauh. Ya kan kalau dekat mah pakainya hada mahadihi. Kalau jauh pakainya zalika sama til. Jadi lamnya namanya alamu lil bu'di wal kafu harfu khitabin, ya kayak gitu. Tapi demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.